Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, para pecinta Rasa Bakenatru, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Rasa Bakenatru dengan izin Allah telah bisa merilis satu album, yakni album Rasa Bakenatru yang ketiga yang judulnya Is Jelas. Semoga album ini dapat berkenan di hati para pemirsa, dapat berkenan di hati para pecinta-pecinta Rasa Bakenatru di seluruh Indonesia. Mari kita nikmati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan musibah ini sebagai hukuman, ya Allah. Tapi jadikanlah sebagai peringatan dan ujian kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk selalu bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah. Bersabar atas cobaan-Mu, itu atas kodok dan kodarmu, ya Allah. Allahumma ja'alna li'na'maika syakirin wa minal balaya sabirin wa likodaika radin ya Rabbal alamin. Oh,